seorang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin pasukan pada sebuah syariah. Ketika di perjalanan memimpin sholat, maka orang tersebut membaca surat, kemudian diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Di rakaat yang kedua begitu juga, baca surat, diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian yang jelas orang tersebut akhirnya mengatakan li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Karena di dalam surat tersebut terdapat sifat Allah Ar-Rahman dan aku menyukai. Akibat kecintaan hamba tersebut, pemimpin pasukan ini terhadap surat Al-Ikhlas yang di dalamnya terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka akhirnya orang ini masuk surga. Ini bukti bahwa semakin seseorang merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka semakin dia memuji Allah dan semakin dia dapat pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah kita sebutkan juga apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa seorang muslim ketika berhadapan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu senantiasa dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan yang ada pada sikapnya hanya menerima nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Dia terima ya, Allah yang memberikan, Rasul yang menyampaikan, kita sebagai umatnya menerima. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat kita menerima. Dan apabila ada perkara yang samar-samar dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, kembalikan kepada ayat-ayat yang jelas, yang tegas, yang tidak ada kesamaran. Begitu sifat seorang muslim. Nah, sampai di sini kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang bab yang ke-26. Saya baca lanjutannya. Wasifatullahi fil Qur'ani was sunnah minal muhkam. Sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah termasuk muhkam. Termasuk muhkam maksudnya apa? Jadi begini. Ada ayat-ayat yang samar-samar, namanya ayat mutasyabih, sulit dipahami kecuali orang-orang yang dalam ilmu. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang muhkam, jelas, tegas, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran. Nah, penulis mengatakan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah termasuk muhkam. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu susah dipahami. Dia ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, tegas. Ya. Jangan sampai ada yang memahami sifat-sifat Allah itu ayat-ayat muhkam. Contoh misalkan beristiwa, mutasyabih. Misalkan masalah beristiwa, maka seorang muslim menganggap itu ayat muhkam, jelas, tegas, bukan samar-samar. Samar-samar Allah istiwa, hanya Allah yang tahu makna istiwa, karena dia ayat-ayat yang samar-samar. Enggak. Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, nama, sifat-sifat Allah yang mulia dan nama-nama Allah yang paling baik, itu ayat muhkam. Ini akidah seorang muslim. Ya. Illa anna hadzal rajula liqillati ilmihi wa dha'fi tafriqihi ishtabaha 'alayhi al-amru fabadara ilal istinkar. Hanya saja laki-laki tersebut karena minim ilmunya dan lemahnya dalam membedakan, maka persoalan tersebut menjadi samar baginya, lalu dia pun segera mengingkarinya. Siapa laki-laki itu? Jadi ceritanya yang sebelumnya, paragraf sebelumnya. Ya, saya baca paragraf sebelumnya. Abdul Razzaq meriwayatkan dalam musannafnya dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa dia melihat seorang lelaki mengibaskan tangannya ketika mendengar hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang sifat sebagai reaksi pengingkaran atas hal itu. Maka beliau berkata, apa yang menakutkan mereka itu? Mereka berpendapat kelembutan pada perkara-perkara muhkam, dan mereka binasa pada perkara-perkara muhkam. Jadi begini, orang mendengar suatu ketika ada diriwayatkan hadis tentang sifat, sifat-sifat Allah. Orang ini artinya sifat-sifat itu mana mungkin begitu? Itu orang ini berlaku seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau berkata, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, apa yang menakutkan mereka itu? Mereka berpendapat pada kelembutan pada perkara-perkara mutasyarat. Dalam bahasa Arabnya, ma faraqu haula yajiduna liqatan 'inda muhkami wa yahlikuna 'inda mutasyarat. Artinya, orang-orang kadang-kadang kalau ayat-ayat jelas dia terima, tapi kalau ayat yang bagi dia samar-samar padahal jelas, dia tidak terima. Bagi dia samar-samar ayat-ayatnya, seperti misalkan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, itu sebenarnya ayat yang jelas. Tapi ketika dia menghadapi seperti ini, yajiduna liqatan, dia yajiduna yahlikuna 'inda mutasyadi, mereka binasa dengan ayat-ayat seperti ini. Mereka anggap ini ayat-ayat yang samar-samar, binasa mereka, ya binasa. Tapi kalau seandainya ayat-ayat yang memang benar-benar jelas bagi mereka, mereka sangat berpegang teguh. Tapi kalau menurut mereka ada ayat-ayat yang aneh, yang samar-samar, menurut mereka, maka mereka hancur. Mereka nolak. Mereka tidak mau menerima. Padahal itu karena kurangnya ilmu orang itu. Contoh, misalkan Rasulullah SAW menyebutkan tentang wajah Allah. Dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang wajah Allah. Sudah kita terima. Ya. Maka Ahlus Sunnah mengatakan itu ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat, sifat wajah Allah, itu kita anggap muhkam, jelas. Tapi orang ini menganggap apa? Mutasyabih, samar-samar. Paham gitu ya? Nah, makanya diceritakan di sini sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah termasuk muhkam. Ini akidah nih. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, yang berkaitan dengan nama-nama, dan hadis-hadis juga begitu. Maka itu ayat dan hadis yang muhkam, enggak samar-samar. Jelas itu, jelas. Muhkam itu jelas. Ya. Hanya saja laki-laki tersebut yang tadi dalam cerita tadi. Ya. Ketika mendengar ayat sifat dia ya merasa itu ayat mutasyabih, samar-samar. Hanya saja laki-laki tersebut karena minimnya ilmunya dan lemahnya dalam membedakan, maka persoalan tersebut menjadi samar baginya. Intinya pada ilmu, Pak. Makanya kan ada ayat dalam surat Ali Imran, walladzina fi qulubihim zaygun wa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mereka anggap samar-samar untuk mencari kegaduhan, kegentingan di tengah masyarakat. Ya. Adapun orang tidak ada yang mengetahui tentang ayat-ayat yang dianggap mutasyabih, samar-samar tadi, pentakwilannya, penafsirannya kecuali Allah. Sedangkan orang yang beriman, mereka mengatakan terhadap ayat-ayat tersebut, aman Nabi, oh kami beriman kepada ayat. Orang-orang beriman menganggap itu ayat-ayat muhkam. Ya, kami beriman kepada ayat-ayat itu. Dan tidak ada yang mengetahui atau bersikap seperti itu kecuali orang-orang yang berilmu. Ini yang jelas para ikhwah, yang paling penting sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah termasuk muhkam. Contoh masalah istiwa, itu bukan mutasyabih, itu muhkam. Contoh masalah Allah menciptakan dengan kedua tangan Nabi Adam, itu bukan mutasyabih, itu muhkam. Muhkam itu apa artinya? Jelas. Mutasyabih apa artinya? Samar-samar. Enggak. Samar-samar karena kenapa? Karena orang tadi ilmunya minim. Nah, itu jadi samar-samar. Ya. Hanya saja laki-laki tersebut karena minimnya ilmunya dan lemahnya dalam membedakan, maka persoalan tersebut menjadi samar baginya, lalu dia pun bersegera mengingkarinya. Karena dianggap samar, gak usah diterima deh. Ya. Gak usah diterima. Masa Allah beristiwa di atas arsy? Berarti Allah Subhanahu wa taala mempunyai tempat. Berarti Allah mustahil istiwa di atas arsy. Ya, lihat dia menolak. Karena dia anggap mutasyabih, samar-samar. Sedangkan Ahlus Sunnah menganggap ayat-ayat tersebut adalah muhkam. Sudah, kita ketika Allah sendiri yang berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Dan arti istiwa kita paham. Ya sudah, kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Tidak usah kita jadikan samar-samar, kita rubah-rubah maknanya, kita tambah-tambah lafalnya, hurufnya. Seperti itu. Lalu dia pun bersegera mengingkarinya. Kenapa mengingkari para ikhwah? Laki-laki tadi kenapa mengingkari? Karena minimnya ilmunya. Ya, minimnya ilmunya. Orang biasa gitu, Pak. Ada pepatah Arab menarik. An-nas a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh bagi yang dia bodohi. Musuh bagi yang dia bodohi. Ya. Misalkan dia masuk ke sebuah tempat, dia mengingkari, kenapa harus begini, kenapa? Ternyata peraturannya begitu. Berarti dia memang musuh terhadap yang dia bodohi, yang dia tidak tahu di dalam. Dia musuh. An-nasu a'da'u ma jahilu. Kalau sudah kenal, maka dia akan beda, menjadi kawan. Kita lanjutkan. Ibnu Abbas pun mengingkarinya. Di sini disebutkan, fa ankara alaihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dzalik wa akhbara anna hadha al-istinkar sabilu halakih. Nah, ini dia. Ada Ibnu Abbas pun mengingkarinya, mengingkari sikapnya seraya mengabarkan bahwa pengingkaran seperti itu merupakan jalan kebinasaan. Kata Ibnu Abbas, mereka binasa pada perkara-perkara mutasyabih. Mutasyabih menurut siapa? Menurut orang yang kurang ilmunya tadi. Ya, menurut orang yang kurang ilmunya tadi. Mereka binasa dalam perkara-perkara yang mutasyabih. Kita lanjutkan. فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ. Dan hal itu menjadi jelas bahwa perkara wajib terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah pasrah dan menerima. Jadi intinya itu. Penulis dari awal hanya ingin menjelaskan itu. Kita kalau dapat ayat-ayat yang berupa ayat sifat, kemudian nama-nama di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka pada saat itu kita hanya qabul wa taslim, menerima, ya, menerima dan pasrah. Wa an yahdhar al muslimu ashadda al hadari min sabili man yulhiduna fi asma'illahi wa sifati imma bi ta'thilin laha aw takdhibin li ba'dihha aw tahrifin li ma'aniha aw tamthilin laha bi sifatil makhluqin. aw nahwi dzalik min subulil dhalali ta'ala Allah wa taqaddas 'an dzalik. Perhatikan, dan hendaknya seorang muslim ekstra hati-hati terhadap jalan orang-orang yang menyimpang pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk pengingkaran, pendustaan, dan sebagiannya, atas sebagiannya perubahan terhadap makna-maknanya, atau menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, atau yang seperti itu dari jalan orang-orang yang sesat. Allah Maha Tinggi dan Maha Suci dari hal itu. Nah, karena orang muslim itu sifatnya pasrah menerima, hati-hati jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang menyimpang dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa perkara-perkara yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah? Pertama, pengingkaran. Mengingkari nama. Oh, Allah itu tidak mungkin beristri. Allah itu tidak mungkin mempunyai wajah. Allah itu tidak mungkin mempunyai kedua tangan. Allah, dia mengingkari. Allah tidak mungkin maha mengetahui. Allah tidak mungkin maha pengatur. Dia mengingkari. Ini hati-hati seorang muslim. Atau pendustaan atas sebagiannya. Nama-nama Allah dia dustakan. Ya, sebagian tapinya, enggak semua. Ada kelompok-kelompok memang seperti itu yang mendustakan sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan, "Oh, ini enggak cocok Allah punya nama ini. Allah tidak cocok punya sifat ini." Maka mereka tolak. Mereka dustakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ini penyimpangan dalam perkara sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam perkara keimanan atau tauhid asma wa sifat. Pendustaan atas sebagiannya. Sebagian diterima, sebagian yang lain mereka katakan ini enggak. Ya, bukan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Padahal Allah yang menentukan akan hal itu. Perubahan terhadap makna-maknanya atau penyimpangan yang ketiga. Merubah terhadap makna-maknanya. Misalkan tangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Ma khalaqtu biyadayya," aku telah ciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tanganku. Dia rubah maknanya. Dia rubah maknanya. Oh, tangan bukan tangan maksudnya, tapi rahmat. Kemudian juga misalkan wajah, itu bukan wajah maksudnya, tetapi ridha Allah. Dia rubah makna. Kemudian istawa yang dia rubah menjadi maknanya menguasai, bukan meninggi dan di tempat yang tinggi. Ya. Dia rubah maknanya. Ini namanya penyimpangan, ini penyimpangan yang ketiga. Penyimpangan yang keempat yaitu menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Setiap orang-orang yang meniadakan sifat pasti dia menyerupakan dulu. Allah tidak mungkin punya pendengaran. Karena kalau Allah punya pendengaran, berarti Allah sama dengan makhluknya. Lihat. Kullu mu'attilin musyabbih. Setiap yang mengingkari sifat, dia pasti menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah beristiwa di atas arsy. Kenapa? Karena kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti sama dengan makhluknya. Lihat, sama kan? Ini namanya menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Dan kita meyakini laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang semisal dengannya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga menetapkan nama-nama meskipun Allah tidak semisal, kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa huwas samiul alim. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini penyimpangan yang keempat. Atau yang seperti itu dari jalan orang-orang yang sesat. Maksudnya penyimpangan-penyimpangan yang lain dari jalan-jalan orang-orang yang sesat. Seperti misalkan penyimpangan-penyimpangan yang lain banyak, merubah lafal atau merubah lafal nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. istawa dirubah menjadi tambahi istaula, dirubah. Itu juga kerusakan dan jalan orang-orang yang menyimpang. Ta'ala Allah wa taqaddasa an dzalik. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha suci dari hal itu. Jadi empat penyimpangan sering sudah kita pelajari ini. Yang pertama pengingkaran. Apa disebut dalam bahasa Arabnya apa? Ta'til. Ta'til. Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat. Ta'til. Ya. Kemudian yang kedua pendustaan terhadap sebagian dari nama-nama tersebut. Sebagian mereka terima, sebagian enggak mereka terima. Ini ada kelompok yang sampai sekarang seperti itu. Karena mereka menganggap apa? Mereka kalau kita tetapkan semua nama-nama sifat-sifat Allah itu nanti Allah seperti makhluk. Niatannya baik tapi caranya salah. Cara yang benar kita cuma ketika ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, kita tetapkan sebagaimana Allah menetapkan. Dan kita sucikan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, tahrif. Tahrif. Ya, yaitu merubah makna atau merubah lafal. Yang keempat, yaitu tamtsil. Tamtsil. Memisalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Ini tidak boleh. Baik, kita lanjutkan sekarang. Wa ahlus sunnati wal jama'ah manhajuhum fi hadzal babi huwa itsbatu ma atsbathahu Allahu li nafsi wa ma atsbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min sifatil kamal wa nu'util jalal duna tahrifin aw ta'thilin wa duna takyifin aw tamtsilin wa nafa ma nafahu Allahu an nafsihi وما نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ولا يتجاوزون في ذلك من في ذلك القرآن والقرآن والحديث. Lihat ahlu sunnah wal jamaah. Nah ini ahlu sunnah wal jamaah, metode mereka dalam nama-nama Allah bagaimana? Manhaj, manhaj itu artinya metode, ya, metode, tata cara. Manhaj mereka dalam persoalan yang besar ini adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya untuk Allah yang berupa sifat kesempurnaan dan ciri-ciri keagungan tanpa merubah atau mengingkari dan tanpa menggambarkan hakikatnya atau menyerupakannya. Mereka tidak melampaui dalam hal ini Al-Qur'an dan Al-Hadis. Begitu ahli sunnah sikapnya terhadap nama-nama. Allah menetapkan dalam Al-Quran, kita, apa tugas kita? Kita terima dan pasrah, kita tetapkan. Ya. Rasulullah SAW menetapkan dalam hadis-hadisnya, kita terima dan pasrah, kita tetapkan. Ya. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Tentunya yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah ciri-ciri dan sifat-sifat keagungan. Ciri-ciri dan sifat-sifat keagungan. Yang jelas standar mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Ahlus Sunnah standarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak buat-buat nama-nama sendiri untuk Allah, sifat-sifat sendiri untuk Allah, enggak buat. Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, kita terima. Apa yang Allah nafikan, tiadakan dalam Al-Quran, kita tidak terima. Kemudian apa yang Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis-hadisnya, kita terima. Apa yang Rasulullah SAW jauhkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita juga jauhkan. Dan seperti itu. Itu adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala raiba, tidak diragukan lagi, anna li hadzal manhajil azimi atharan katsiratan 'alal 'abdi fi salahih. Manhaj yang agung ini memiliki pengaruh yang sangat banyak atas hamba dalam kebaikannya, wastiqamatih dan komitmennya, wa khaufi min rabbih wa muraqabatih lah, dan takut terhadap Rabb-nya dan mengawasi di awal di, merasa diawasi olehnya. Id innal 'abda kullama kana billahi wa bi asma'i wa sifatih 'alam kana min Allah akhwaf wa lahu aqrab wa ilaihi aqrab. Lihat, ini faedah belajar asma wa sifat. Karena sesungguhnya seorang hamba setiap kali ilmunya terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya lebih mendalam, niscaya dia akan lebih takut kepada Allah, lebih membutuhkannya, lebih dekat kepadanya. Ini menarik Pak. Orang tidak takut. Kita turunkan dalam maksiat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan, orang tidak takut maksiat. Entah itu meninggalkan kewajiban, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, bakti orang tua, meninggalkan kewajiban, atau melanggar larangan seperti berzina, minum khamr, berjudi, mencuri, membunuh, mengambil harta tanpa kebenaran, mengambil harta sogok, ya, melanggar larangan. Maka obatnya adalah dia harus takut kepada Allah. Nah, cara biar takut gimana? Apa tadi? Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat. Makanya tadi di awal disebutkan, sebesar pengetahuan seorang hamba terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, sebesar itu pula rasa takut. Sebesar rasa takut seorang hamba, sebesar itu pula ketaatannya. Larinya ke situ. Contoh yang lain lagi beliau menyebutkan di sini, lebih membutuhkannya. Contoh, ya, orang malas untuk berdoa. Obatnya kenali nama-nama Allah dan sifat-sifat. Ketika dia mengenal nama-nama Allah, Allah Al-Alim, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Mu'ti, Al-Wahhab, Allah, nama-nama Allah, maka dia semakin mengenal Allah. Sebesar pengenalan dia terhadap Allah, sebesar itu pula berarti dia membutuhkan Allah. Sebesar dia membutuhkan Allah, maka sesemangat itu pula dia berdoa. Maka bisa kita ambil pelajaran di sini, yang malas berdoa, yang malas meminta kepada Allah, padahal di waktu-waktu mustajab, maka belajarlah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Lihat As-Samad, nama Allah As-Samad, yang artinya zat yang bergantung seluruh makhluk kepadanya semata, tiada sekutu bagi Allah. Ketika kita mengenal ini, memahami ini, maka kita akan senantiasa bergantung kepada Allah. Nah, pas bergantung kepada Allah, itulah yang membuat kita senantiasa sering berdoa. Nah, ini coba introspeksi diri kita. Berapa menit kita berdoa kepada Allah sehari semalam? Kalau sedikit berarti kita tidak membutuhkan Allah, merasa tidak membutuhkan Allah. Nah, ini harus diobati, karena seorang hamba harus merasa selalu membutuhkan Allah. Caranya bagaimana? Kenali nama Allah, kemudian setelah itu kita merasa memerlukan Allah. Setelah merasa memerlukan Allah, maka kita senantiasa sering berdoa. Jadi rentetannya begitu Pak. Obat malas berdoa, mengenali nama Allah. Dari mana sisinya? Ketika dia mengenali nama Allah, dia akan tahu kedudukan Allah. Ketika dia tahu kedudukan Allah, dia akhirnya membutuhkan Allah. Ketika dia membutuhkan Allah, dia akhirnya senantiasa berdoa kepada Allah. Itu rentetan. Kemudian, dan lebih dekat kepadanya. Ya, orang yang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata lebih dekat ini, maka dia akhirnya merasa muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, amma man khalafa hadzal manhaja wa tanakkaba hadhihi al-jaddata wa salaka turuq ahli az-zayg fi asma'illahi wa sifatihi, فما أبعده عن معرفة ربه وخالقه بل إنه يكون أضعف الناس معرفة بالله وأقلهم خوفا وخشية منه. Ya, kebalikannya. Adapun mereka yang menyelisihi manhaj dan menjauhi sikap lurus ini, lalu menempuh jalan-jalan mereka yang menyeleweng pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka alangkah jauhnya mereka dari pengetahuan terhadap Rabb-nya, penciptanya. Bahkan ia menjadi manusia yang paling lemah pengetahuannya tentang Allah, serta sangat sedikit rasa takut dan gentar terhadap-Nya. Orang yang lancang maksiat, salah satu penyebabnya apa, Pak? Kurang paham tentang nama dan sifat Allah. Kalau bahasa perguruan, ya, tuan-tuan guru kita dahulu, orang yang lancang bermaksiat itu kurang ma'rifatullah, kurang ma'rifat terhadap Allah. Tapi bukan ma'rifat yang keliru, ya, yang menganggap Allah masuk ke dalam dirinya, kemudian akhirnya dirinya senantiasa bersatu dengan Allah. Ma'rifat ini artinya apa? Mengenali Allah. Jadi bisa saya simpulkan di sini, yang ahli maksiat itu pasti kurang mengenali Allah. Atau bahasa yang lain, yaitu obat kecanduan maksiat, kenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, walidzalika yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ba'da an bayyana anna tafawutan nas fi ma'rifatillah yarji'u ila tafawutin fi ma'rifatin nusus an-nabawiyah wa fahmiha wal ilmi bi fasadi syubah wal muqalifah li haqa'iqiha. Oleh karena itu, ketika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah selesai menjelaskan bahwa perbedaan manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala kembali kepada perbedaan mereka dalam mengetahui nas-nas nabawi, pemahamannya, dan pengetahuan tentang kerusakan syubhat-syubhat yang menyelesai hakikatnya. Jadi orang berbeda-beda tentang Allah itu karena ilmunya, ilmunya beda-beda. Ya, ketinggian ilmunya berbeda-beda. Maka berbeda-beda pula dia dalam memahami apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, kalau sudah berbeda-beda memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang tadi sebabnya adalah karena minimnya ilmu, maka Imam Luqayyim mengatakan, beliau mengatakan, wa tajidu adhafan nasi basiratan ahlul kalam. Lihat, subhanallah. Dan anda dapati manusia yang paling lemah pengetahuannya adalah ahli kalam, al-batil al-mazmum, yang batil lagi tercela. Ya, alladzi dhammahu salaf li jahlihim bin nususi wa ma'aniha. Mereka yang dicela oleh salaf karena kebodohan mereka terhadap nas-nas dan makna-maknanya. Ya, wa tamakkuni syubah al-batilah min qulubihim, serta mengakarnya syubhat batil dalam hati mereka. Ya, lihat perkataan beliau, anda dapati manusia yang paling lemah pengetahuannya adalah ahli kalam yang batil lagi tercela. Ahli kalam itu apa, Pak? Ahli kalam, ahli filsafat yang dicela oleh ulama salaf, dicela oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dicela karena terlalu berlebihan membicarakan teologi, terlalu berlebihan, akhirnya masuk kepada ranah yang akal tidak masuk ke dalamnya. Contoh misalkan, ini pertanyaan-pertanyaan ahlul kalam, Pak. Dia memikirkan besarnya Allah, tapi dengan otaknya, bukan dengan ayat. Dia katakan, Allah maha besar, berarti Allah mampu menciptakan yang lebih besar darinya. Ini pembicaraan ahlu kalam, ini ahli filsafat. Orang begini biasanya, kata Imam Luqayyim, adalah orang yang paling apa? Paling bodoh, paling tidak faham tentang agama, tidak tahu nas-nas, tidak tahu dalil-dalil. Makanya beliau mengatakan, anda dapati manusia yang paling lemah pengetahuannya terhadap nas-nas Al-Quran adalah ahli kalam yang batil lagi tercela. Ya, contoh lagi, termasuk ahlu kalam adalah pembicaraan-pembicaraan tentang teologi, yaitu ilmu filsafat. bahwa yang mencipta dunia ini, tidak mungkin dunia ini tercipta sendiri. Pasti ada illah fa'ilah, ada sebab yang melakukannya. Jadi Allah, dia tidak mau sebut Allah, tapi illah fa'ilah, sebab yang melakukan, bukan Allah katanya. Nah, ini orang pasti apa? Lemah dalam apa? Pengetahuan tentang Al-Quran dan Hadis, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu pasti selalu seperti itu. Ya, mereka yang dicela oleh salaf, ahlu kalam ini dicela oleh salaf karena kebodohan mereka terhadap nas-nas dan makna-makna yang mengingkari istiwa Allah. Itu pasti kurang berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, pasti kurang berilmu tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, serta mengakarnya syubhat batil dalam hati mereka. Nah, ini bahayanya orang yang minim ilmu agamanya. Nanti syubhatnya itu ngakar dalam hati, susah untuk ditolak, susah untuk dikeluarkan. Kemudian penulis mengatakan, thumma bayyana rahimahullah annal awama ahsanu halan min haula wa aqwa ma'rifatan bi rabbihim minhum faqal. Lihat, selanjutnya beliau menjelaskan bahwa orang awam lebih bagus keadaannya, lebih kuat pengetahuannya terhadap Rabbnya dibandingkan mereka itu yang ngomongnya sok-sok intelektual, intelektual, sok ilmiah, sok begini. Nah, itu orang awam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah lebih bagus agamanya dibandingkan orang-orang yang sok ilmiah tadi, yang berbicara dengan hawa nafsu, bukan dengan ayat Al-Quran, bukan dengan hadis. Lihat, Imam Al-Qayyim mengatakan, wa idza ta'ammalta halal 'ammah alladziina laysu mu'minin 'inda aktsarihim ay 'inda aktsaril mutakallimin ra'aitahum atamma basiratan minhum wa aqwa iman wa 'azama tasliman lil wahyi wa qiyadan lil haq. Apabila Anda mencermati keadaan orang-orang awam yang tidak tergolong beriman menurut keyakinan atau kebanyakan mereka, yakni menurut mayoritas ahli kalam, niscaya Anda dapati mereka lebih sempurna pengetahuannya, lebih kuat keimanannya, lebih besar kepasrahannya terhadap wahyu, dan lebih patuh terhadap kebenarannya. Nah, di sini saya ingin menyinggung, Pak, perhatikan. Di kalangan mahasiswa kadang-kadang terjadi orang yang dianggap ilmiah adalah orang yang bisa mengotak-ngatik hukum baku Islam. Contoh khamr. Kita sudah tahu khamr itu haram. Oh, orang yang dianggap ilmiah, orang yang bisa mengotak-ngatik, oh, khamr itu sebenarnya tidak sepenuhnya haram. Di tanah Arab saja haram. Kenapa? Karena tanah Arab keadaan cuacanya panas, minum khamr suhu badan menjadi panas, panas kali panas menjadi min, mati. Itu yang diharamkan. Jadi sok ilmiah begitu, sok ilmiah. Ya. Maka ini sebenarnya orang-orang seperti ini, apabila Anda mencermati keadaan orang-orang awam yang tidak tergolong beriman menurut kebanyakan mereka, ya ini ahlul kalam. Menurut ahlul kalam, orang awam kayak kita-kita ini enggak beriman, enggak ilmiah gitu menurut mereka. Ya. Yang suka mengutak-ngatik tentang ketuhanan, ya, mengutak-ngatik tentang otentitas apa Al-Quran, tentang maksumnya Nabi, oh itu disebut ilmiah tuh, menurut sebagian kalangan akademisi. Makanya lihat ngomongnya susah dipahami, sisa-sisa, susah, ya, itu sebenarnya bukan intelek, bukan ilmiah pembicaraannya, malah dia berputar-putar. Kita sudah meyakini dari awal sebuah keimanan yang tidak bisa ditolak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Maksud. Yang beliau bicarakan wahyu. Yang beliau sampaikan risalahnya wahyu, bukan dari hawa nafsu. Nah, keluar buku di zaman sekarang. Setelah 15 abad keluar buku, ya, menyegarkan pemahaman Islam. Salah satu bentuk penyegarannya, Nabi boleh kita anggap bukan makhluk maksum. Nabi boleh dikritiki. Al-Quran bukan wahyu Allah. Al-Quran adalah hasil budaya sastra Arab. Itu tuh orang-orang yang mendewakan akalnya, ngomongnya sudah susah dipaham. Ini yang kata sebagian orang akademisi, ilmiah, ilmiah apa? Bukan ilmiah itu namanya menolak Al-Quran dan Hadis. Contoh yang lain lagi, yaitu cerita-cerita dalam Al-Quran itu kan yang paling penting kontennya, isinya. Apa makna-makna yang lahir dari cerita itu? Itu yang paling penting. Ceritanya mungkin dongeng, lihat. Cerita dalam Al-Quran disebut dongeng. Berarti Allah mendongeng. Ini disebut ilmiah kata sebagian akademisi. Dan alhamdulillah pemikiran itu tidak laku di tengah kaum muslim, selama kaum muslimin berpegang kepada Al-Quran dan keyakinan-keyakinan. Lihat lagi dalam ada metode tafsir namanya tafsir hermeneutika, yang kita kalau membaca ayat Al-Quran bukan pertama kali yang harus kita lakukan beriman, bukan, tetapi malah meragukan. Kita ragukan dulu ayat ini, kita putar otak kita. Kalau otak kita baru menerima, baru kita terima. Ini bukan ilmiah ini, tetapi malah penolakan. Bukan ilmiah. Nah, sayangnya kita ataupun kaum muslimin yang menerima Al-Quran dan hadis pasrah terima, itu dianggap orang awam, dianggap malah gak beriman menurut mereka. Ya, kita baca. Anda dapati manusia yang paling lemah apabila Anda mencermati keadaan orang-orang awam yang tidak tergolong beriman menurut kebanyakan mereka, ya ini menurut mayoritas ahli kalam, niscaya Anda dapati mereka lebih sempurna. Sebenarnya yang dianggap orang awam lebih sempurna basirahnya, pengetahuannya, lebih kuat keimanannya, lebih besar kepasrahannya terhadap wahyu, dan lebih patuh terhadap kebenaran. Ini yang ilmiah. Ini yang ilmiah nih. Ada ayat Al-Quran diimani, ada perintah dikerjakan, ada larangan dijauhi, ada ayat sifat diimani. Ini ilmiah namanya. Karena kembali kepada ilmu. Adapun orang yang pembicaraan di utak. Coba antum ada pembicaraan misalkan, kita ini adalah orang Islam yang tinggal di Indonesia, bukan orang Indonesia yang tinggal di negara Islam. Bingung kan? Ya, ini bulak balik. Padahal para ikhwan yang dirahmati Allah, yang paling mudah, kita ini hamba Allah yang tinggal di bumi. Itu betul nggak? Ini yang lebih ilmiah. Hamba Allah yang tinggal di mana? Di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada sebagian orang bertopeng dengan nasionalisme untuk menggagalkan ajaran dakwah sunnah. Dan itu terjadi Pak di Arab Saudi begitu. Ya. Oh, ini demi negara, ini demi bangsa. Ya. Orang-orang yang menyebarkan Al-Quran dan Sunnah itu adalah orang-orang yang membahayakan negara, membahayakan keutuhan NKRI. Ya, kontribusi Anda terhadap negara apa? Cuma pengajian? Itu bukan kontribusi sembarangan. Mendidik pedagang menjadi lebih jujur, lebih amanah, kontribusi itu. Mendidik rakyat agar lebih taat kepada pemimpin, karena keyakinan Ahlus Sunnah begitu, lebih taat, lebih sabar dengan kelakuan pemimpin, itu kontribusi. Kurang apalagi kontribusinya. Makanya sebenarnya Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, itu lebih ilmu, lebih intelek, wah, lebih apa namanya, lebih pasrah, lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekarang terbalik. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dianggap olokan, dianggap tidak maju, tidak tahu politik, tidak tahu apa. Ini tidak benar. Ya. Walihada wajib ala kulli muslimin an yakuna fi hadzal bab wa fi jami' abwabid din ala sunani ahli sunnati wal jamaah wa wafqi manhajihim. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim agar memposisikan diri dalam persoalan ini dan dalam seluruh persoalan agama di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah dan sesuai dengan manhaj mereka. Wa an yahdhara subulad dalal kullaha wa abwabal batil jami'aha, dan mewaspadai jalan-jalan kesesatan seluruhnya serta pintu-pintu kebatilan semuanya. Wa taufiq biyadillahi wahda, taufiq ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nas'alullaha subhanahu an yuwaffiqana wa iyyakum li kulli khairin yuhibbu wa yarda, maka kita memohon kepadanya Allah Subhanahu wa taala agar memberi taufik kepada kami dan kalian terhadap setiap kebaikan yang dicintai dan diridhai. Wa an yaj'alana hudatan muhdatin ghayra dhalin wala mudhillin innahu samii'un mujibun qariib, menjadikan kita pemberi petunjuk yang berada di atas petunjuk, bukan orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengabulkan permohonan dan Maha dekat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai pelajaran asma wa sifat ataupun bab yang ke-26 yaitu tadabbur asma wa sifat dan bagaimana pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya boleh ringkas bab yang ke-26 ini, Pak, mentadaburi asma wa sifat sangat berpengaruh dalam kehidupan beragama kita. Satu. Yang kedua, hati-hati dari jalan-jalan yang keliru dalam memahami asma wa sifat. Yang ketiga, orang yang ilmiah, dialah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu intinya. Bukan orang yang mengotak-ngatik Al-Quran dan Sunnah, meragukan keontetikan Al-Quran dan Sunnah. Orang ilmiah setelah berdiskusi dengan seorang, dia di akhir diskusi mengatakan, artinya saya hanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia mengatakan, kamu tekstual sekali. Ya sedikit-sedikit kita pemahaman terhadap pakai budaya lah, pakai pemahaman budaya. Maka kita katakan kita berdasar Al-Quran dan Sunnah. Hidup mati kita di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita mencoba seperti itu. Ya, karena itu adalah petunjuk. Al-Quran petunjuk, As-Sunnah penjelas terhadap petunjuk tersebut. Itu inti bab yang ke-26. Agungnya pengaruh mempelajari asma di dalam diri. Ya. Bisa diawasi, bisa didengar, lebih patuh. Kemudian yang kedua, hati-hati terhadap manhaj yang keliru dalam memahami asma wa sifat. Yang ketiga, yaitu orang yang benar-benar ilmiah mau pasrah, patuh, terima dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu ilmiah namanya. Itu namanya ilmiah. Bukan orang yang mengutak-ngatik Al-Quran. Al-Quran jadi tidak suci, Al-Quran hasil sastra orang Arab. Ini namanya menghina Al-Quran. Dan itu kebiasaan orang-orang yang mendewakan akal. Allah. Nah. Ada sebagian mengatakan dikatakan itu kan hanya sebagian orang yang bisa memahaminya. Dalam artian hanya sebagian bisa memahaminya itu dengan cara pemikiran dia atau dengan cara belajar ilmu Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sholat. Maksudnya? Iya. Gini, ketika Allah tadi berfirman, وَمَا يَعْلَمُ تَهْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Tidak ada yang mengetahui penafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Pemahaman ayat ini sebenarnya adalah kalau ada ayat yang dikira mutasyabih itu karena ilmunya yang kurang, bukan karena ayatnya tidak bisa dipahami kecuali oleh Allah dan oleh orang-orang berilmu. Tidak, tetapi karena ilmu yang membacanya yang kurang. Padahal banyak manusia yang paham terhadap ayat-ayat yang dianggap mutasyabih. Jadi bukan jadi kita bantah dari pertama pemikiran itu. Karena orang dengan pemikiran yang disebutkan Pak Syekh tadi mengatakan, ya sudah, kalau seandainya kan tidak tahu penafsirannya kecuali Allah dan orang-orang berilmu saja, sudah kita serahkan kepada Allah. Maka kita katakan, jangan, kita pelajari ya, sehingga kita menjadi tadi orang-orang yang berilmu. Saya seorang pedagang, apakah saya salah jika tidak berdoa? Misal minta dilariskan dagangan, dikarenakan urusan rezeki saya sandarkan saja kepada Allah. Tidak, tidak seperti itu yang dinamakan bersandar atau bertawakal. Ya, yang bersandar bertawakal adalah dia yang berusaha, kemudian dia berdoa atas usaha tersebut. Ya. Mungkin yang bertanya ini agar tidak tergoyah dengan dunia, agar tidak condong mungkin kepada dunia, atau agar tidak condong kepada meminta kepada selain Allah, agar tetap bersandar kepada Allah. Enggak, yang namanya condong kepada dunia itu hati, hatinya condong kepada dunia. Dia sudah dapat dunia dan dia condong tidak ingat akhirat. Itu yang keliru. Adapun seseorang berdoa minta rezeki yang halal, bukankah dalam doa Rasulullah, Allahumma as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbal. Ini boleh berarti minta rezeki yang baik. Yang tidak boleh adalah kita condong hati kita kepada dunia saja, tidak memikirkan akhiratnya. Jadi boleh seseorang minta dilariskan dagangan atau minta agar dimudahkan belajar tentang laris dagang itu harus dibarengi dengan minta berkah. Ya Allah, lariskan dagangan dan berkahi. Jangan-jangan laris dagang malah membawa petaka, akhirnya tidak bisa lagi ngaji, tidak bisa lagi mendukung, tidak bisa lagi sholat berjamaah, tidak bisa lagi nyambung hubungan silaturahmi. Ini namanya laris dagang tapi nggak berkah, sibuk dengan dunia. Jadi boleh minta laris dagang dan setelah itu berkatkan kepada Allah. Jadi saya pernah bahas tentang tawakal di pasar Tanah Abang. Judulnya tawakal, modal tawakal bagi para pedagang. Saya sebutkan itu pengertian tawakal. Kemudian setelah itu saya sebutkan beberapa pemikiran yang keliru tentang tawakal. Di antaranya tawakal disamakan dengan pasrah. Dengan pasrah itu bukan tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan tidak menafikan usaha. Kenapa tawakal? Dan termasuk usaha doa. Intinya berdoa, minta rezeki, minta laris dagang, tidak tercela. Mungkin yang bertanya takut hasilnya condong kepada dunia atau takut mengurangi tawakal. Maka kita katakan takut condong kepada dunia bukan seperti itu. Takut condong kepada dunia, miskin pun bisa condong kepada dunia. Bagaimana? Miskin saja bisa condong kepada dunia. Contoh, orang miskin, ya, dagang seadanya, tapi gara-gara dia condong kepada dunia, azan-azan, tetap dia dagang. Tidak berdiri. berjamaah salat. Miskin. Ya. Hidupnya sangat sangat minim, miskin dia. Jadi condong kepada dunia itu tidak hanya berfokus pada orang lain, tetapi juga kepada orang semuanya, karena dia permasalahan hati. Ataupun adapun kalau seandainya itu kita kan bertawakal aja. Oh Allah kasih berapa yang kan Allah sudah tahu rezeki. Enggak, kita berdoa kepada Allah agar rezeki kita dapat, kemudian agar diberkati. Maka kalau seandainya berdoalah minta diluaskan rezeki dan diberkati. Wallah. Karena kalau luas rezeki ternyata enggak berkah, ini berbahaya. Makanya Rasulullah SAW berdoa untuk Anas bin Malik kepada Allah. Allahumma akfir manahu wa waladah wa barik lahu fima a'ta. Ya Allah, perbanyaklah anak dan harta Anas bin Malik, dan berkahilah terhadapnya dalam perkara-perkara yang engkau berikan. Ada minta rezeki dan minta berkah, minta keluasan rezeki dan minta berkah, itu harus selalu. Allah. Cukupnya kita cukupkan dengan para pengajian. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalawatulailah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.